Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'ad. Kaum muslimin jamaah Masjid Al-Asri Pakungrejo rahimani wa rahimakumullah, demikian juga pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Sarah Wasail Mufidah lil Hayati Sa'idah yang matannya adalah karya Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala. Kita sampai pada masih di bab yang atau poin yang ketujuh, tentang di antara kiat hidup bahagia adalah istighal bil ilmi nafi, menyibukkan diri dengan pengetahuan-pengetahuan yang manfaat. Kita sampai pada halaman 42. Ya, di mata dikatakan fakam min insanin, maka betapa banyak orang ubtulia bil qalaqi wa mulazamatil aqdari, yang mendapatkan masalah berupa kecemasan dan mulazamatul aqdari, terus menerus berada dalam al aqdar, hal yang membuat keruhnya hidupnya. Terus menerus menjumpai masalah-masalah yang menyusahkan hidupnya. Fahalat bil al-amradu al-mutanawi'ah, dan karena kecemasan dan problem yang silih berganti, sehingga dia adalah berganti selalu dalam keadaan galau, maka menimpa pada dirinya berbagai macam penyakit. Fasarat dawahu an-najik, dan obat yang paling mujarab untuk berbagai macam penyakit badannya, penyakit fisik tadi, adalah nisyanu as-sabab alladhi qaddarahu wa aqlaqahu. Ini adalah melupakan faktor yang mengeruhkan kehidupannya dan membuat dia galau dan cemas. Wastighaluhu bi'amalin min muhimmatihi, dan sibuk dengan aktivitas yang telah menjadi kewajiban dan tugasnya. Maka disampaikan oleh penulis di paragraf ini bahwasanya sebagian penyakit badan itu adalah karena depresi. Karena pikiran yang depresi mikirkan utang, maka timbullah berbagai macam penyakit badan, boleh jadi cairan lambung yang meningkat atau yang lain itu, dan itu sebabnya adalah karena pikiran yang cemas, pikiran yang kalut, yang galau, depresi karena memikirkan berbagai hal yang menyusahkan. Dan penyakit-penyakit badan yang sebabnya karena hal ini, maka obatnya dan cara sembuhnya adalah menghilangkan depresi tersebut. Penyakit tersebut tidak akan hilang kalau orangnya adalah orang yang stres dengan masalah, orang yang cemas dengan problem kehidupannya. Kalau kecemasan, sumber kecemasan tersebut tidak dia hilangkan, menjadi orang yang nyantai, slow dalam hidup, tidak sepaneng, tidak tegang. Kalau dia tidak bisa mengubah pola hidupnya semacam itu, maka penyakitnya tidak akan sembuh. Tidak ada dokter yang bisa ngasih resep yang bisa menjadi sebab kesembuhannya. Satu-satunya resep yang bisa menghilangkan sakit fisiknya tadi adalah mengubah pola hidup. Jangan tegang, jangan sepaneng, kaku, kemudian terlalu mendalam, terlalu bersungguh-sungguh dalam memikirkan masalah. Nah, itu jadi obat sakit fisiknya. Di catatan kaki dikomentari hada mujarabun, dan ini adalah satu hal yang terbukti. Betapa banyak orang yang sakit sebabnya karena pikiran. Begitu dia hidupnya santai, pikirannya itu tidak dibuat tegang, masalah ya biarkan tetap jadi masalah, namun tidak terlalu sungguh-sungguh dipikirkan. Ya, maka dia sehat. Ahyanan yajidul insan nafsahu, Maka terkadang seorang itu mendapatkan dirinya telah lupa dengan sebab sedihnya dan sebab susahnya. Dan sebab hal tersebut bisa lupa adalah karena dia tenggelam dalam aktivitas berikutnya, aktivitas tambahan, aktivitas yang bukan pokok janibi. Ya, maka dia punya, boleh jadi punya hobi, punya kesibukan yang lain, dia tidak kemudian pikirannya di rumah pun mikirkan kantor. Nah, akhirnya dia stres, di rumah mikirkan aktivitas tambahan, kegiatan tambahan, asik main dengan anak-anak, itu malah kemudian stres kantornya hilang, sakitnya hilang. Kemudian kembali ke matan, wayambari ayakuna asrul alladhi yastakhilu fihi mimma ta'nisu bi an-nafsu wa tashtaquhu. Dan sepatutnya kesibukan yang dia sibukkan, yang dia menyibukkan diri di dalamnya, yang ini adalah obat stres pikiran, itu ndaknya aktivitas yang ta'tanisu bi an-nafsu, sesuatu yang disenangi oleh jiwanya. Watashtaquhu, dan dirindukan oleh jiwanya. Maka cara untuk kemudian orang supaya tidak selalu susah, selalu galau, adalah cari aktivitas yang lain. Cari aktivitas yang lain. Sibukkan diri dengan hal yang manfaat yang lain. Enggak kemudian hanya duduk, mikirkan problem di kantor yang belum selesai. Mikirkan utang yang belum jelas kapan bisa lunasnya. Kalau cuma utang tadi cuma kemudian dipikirkan sambil duduk, nah ini yang bikin jeglek dan bikin ini. Namun kemudian ya dipikirkan, tetap dipikirkan, namun aktivitas yang lain dilupakan, ya diringankan dengan cara beraktivitas yang lain. Dan aktivitas apa yang manfaat? Kata beliau sepatutnya aktivitas tersebut adalah aktivitas hobi yang dia sukai. Ketika dia adalah orang yang hobi dan sibuk, hobi kemudian tanam-tanaman, ya boleh jadi sibuk ngurusi tanaman. Yang hobinya kemudian ngerawat kucing, ya sibuk dengan kucingnya, mandikan kucing atau apa yang lain. Sehingga kemudian stres, kemudian mikirkan hal tersebut, mikirkan masalahnya. Yang cuma sekedar dipikirkan itu tidak ketemu masalah, tidak ketemu solusi, namun semakin membebani pikiran. Maka andainya kesibukan yang tak nisubi an-nafsu, disukai oleh jiwa, artinya menjadi kesibukan tersebut berupa aktivitas yang merupakan hobinya. Watastaquhu, yang dia adalah rindu dan suka dan merindukan untuk kapan bisa beraktivitas semacam itu, ya. Berarti hobi yang lama belum dikerjakan dan tidak dilakukan. Fa inna hadza ada'a, maka aktivitas sibuk dengan hobi ini itu akan lebih mendorong untuk terwujudnya maksud yang manfaat. Maksudnya adalah sibuk dengan hal yang manfaat, tidak hanya sekedar sibuk dengan pikiran, cuma duduk mojok mikirkan masalah. Supaya yang bisa menjadi obat supaya enggak duduk mojok mikirkan masalah kemudian stres karenanya, maka waktu kosong tersebut gunakan untuk hal-hal yang manfaat. Sibukkan dengan hal yang manfaat, dan orang itu akan asik sibuk dengan hal yang manfaat, manakala hal manfaat yang dia lakukan adalah aktivitas hobi yang dia sukai. Ya, di komentar di catatan kaki, moga rahmat Allah Allah curahkan kepada penulis. Beliau menegaskan apa yang dikatakan oleh peneliti barat, salah seorang peneliti barat yang mengatakan bahasanya sebuah realita yang telah diketahui, bahasanya kondisi perasaan itu memiliki peran dalam menyebabkan keletihan aksar lebih banyak daripada capeknya badan. Ketika perasaan itu capek, perasaan itu tertekan, maka ini membuahkan letih yang lebih parah, lebih berat daripada capeknya badan. Kemudian peneliti barat tersebut mengatakan beberapa tahun yang lewat salah seorang doktor filsafah menerbitkan Fi Arsif Ilmi Nafsi, tentang arsip ilmu psikologis, dan menerbitkan takriran, satu laporan tentang sebagian eksperimennya. Yadharu fihi, yang nampak dari laporan tersebut, kaifa ana sa'ma, bagaimanakah kebosanan itu yunsyi'u irhaqa, bahasanya bosan itu akan membuahkan keletihan. Maka dia punya eksperimen. Eksperimennya, sang peneliti ini akhdo'a majmu'atan minat tulab, maka dia memanfaatkan sekelompok siswa li silsilatin minat tajarib. Maka dia ikutkan untuk satu rangkaian minat tajarib, berbagai macam percobaan. Alati ya'lamu, yang percobaan tersebut telah diketahui bahasanya percobaan-percobaan tersebut tidak akan membangkitkan semangat mereka. Bukan percobaan-percobaan yang menantang. Famakana natijah, maka apa hasilnya? Maka hasilnya para siswa ini karena bosan, ini aktivitas yang bikin bosan dan tidak menantang, akhirnya para siswa ini kemudian capek, ngantuk, bahkan mereka mengeluhkan tentang as-sudak, mereka mengeluhkan pusing, tawattur fil uyun, iritasi mata, sebagaimana mereka merasakan sempitnya hati. Bahkan di sebagian kondisi mereka merasakan adanya permasalahan di maidah, di lambungnya. Maka apakah ini sekedar imajinasi ataukah realita? Maka sekali-kali itu bukanlah realita, bukanlah imajinasi. Diadakan fusuhat, pemeriksaan pada siswa-siswa tersebut, maka diketahuilah bahasanya tekanan darah, demikian juga konsumsi oksigen itu berkurang ketika seorang itu merasa bedojar, merasa bosan. Maka dijumpai di sini, disampaikan hasil penelitian bahwasanya ketika seorang itu bosan, maka tekanan darah itu berkurang, demikian juga konsumsi oksigen yang dilakukan oleh badan. Wa anal jasada ya'udu ila tabi'atihi, dan badan itu kembali normal bisur'atin, secara cepat. Halama yas'urul insan bil ihtimam, manakala seorang itu memiliki perhatian dengan aktivitas yang dia lakukan, dan dia menyukai aktivitas yang sedang dia kerjakan. Intaha, sekian kutipan dari laporan satu eksperimen atau satu penelitian di bidang ilmu psikologi. Maka tadi di poin terakhir disampaikan, maka orang itu kemudian kembali semangat ketika dia sibuk dengan aktivitas yang menarik, aktivitas yang menantang, aktivitas yang dia sukai, maka tekanan darah yang berkurang tadi kembali normal, konsumsi oksigen yang berkurang kembali normal ketika dia tertarik dengan satu aktivitas. Maka ini menguatkan apa yang disampaikan di matan, bahasanya hendaknya aktivitas yang dipilih adalah aktivitas yang disukai. Aktivitas yang disukai, bukan aktivitas yang sekedar biasa-biasa saja, namun pilihlah aktivitas yang menarik, yang disukai oleh jiwa. Kemudian ada seorang penemu terkenal, yaitu Thomas Alva Edison, mengatakan, sa'alani sahafiyun, ada sejumlah jurnalis mewawancaraiku, kaifa istata'ta an ta'mala 14 sa'at fil yaum? Bagaimanakah Anda kok bisa-bisanya bekerja selama 14 jam dalam sehari, dan ini selama bertahun-tahun? Bahkan Anda pun tidur di lab Anda. Qultu basiman, maka aku jawab dengan sambil tersenyum, inni lam a'mal yauman wahidan kuntu alhu li'anni uhubbu amali. Sesungguhnya aku tidaklah pernah melakukan satu aktivitas sehari pun yang aku sekedar main-main. Li'anni uhubbu amali, namun aku mencintai aktivitasku. Maka aku, karena ketika seorang itu cinta dengan aktivitas yang dia kerjakan, maka dia bisa asik sampai berjam-jam. Di sini dikatakan Thomas Alva Edison itu melakukan penelitian di laboratorium dalam sehari 14 jam. Ini secara berturut-turut. Dan ini satu hal yang tidaklah aneh sebagaimana jawaban yang dia sampaikan, karena dia menyukai aktivitas tersebut. Oleh karena itu tidaklah heran kita jumpai para ulama kita ada yang asik membaca sampai 18 jam, ada yang ada dalam sehari kemudian asik membaca 14 jam, dan atau kemudian angka-angka semacam itu. Ini satu hal yang tidak tidaklah aneh manakala kita mengetahui bahasanya beliau adalah memang seorang kutu buku, seorang pencinta ilmu, seorang yang ketika mendapatkan hal-hal baru dari apa yang dia baca, maka dia demikian bahagia dan demikian gembira dengan kegembiraan yang melebihi kegembiraan karena lulus, karena kemudian pendadaran atau karena yang lain. Maka karena demikian besar cintanya dan gembiranya karena ilmu, maka dia bisa demikian asik membaca, mentelaah, meneliti, mengkaji apa yang dia sukai. Li'anna mahabbatal amal, kemudian disampaikan bahasanya, menyukai aktivitas yang dikerjakan itu akan mendorong Anda untuk tubdi, untuk menjadi orang yang berinovasi dalam aktivitas yang Anda lakukan. Bukan hanya kerja yang monoton, bukan hanya, namun kerja yang kreatif. Watatamayas, dan Anda akan jadi orang yang istimewa, memiliki kelebihan dalam aktivitas tersebut. Akan sehingga di atas rata-rata kawan-kawan yang melakukan aktivitas yang sama, sama-sama melakukan satu aktivitas, sama-sama melakukan aktivitas, yang satu itu mencintai aktivitasnya, yang satu itu terbebani aktivitas tersebut, nanti hasilnya berbeda. Sama-sama melakukan aktivitas membaca buku dan bukunya buku yang sama, yang satu mencintai apa yang dibaca, yang satu kemudian terbebani dengan tugas untuk membaca, nanti ilmu yang didapatkan berbeda. Ilmu yang didapatkan berbeda. Yang satu lebih unggul daripada, lebih menonjol dan lebih unggul daripada kawannya. Kenapa? Karena dia mencintai, menyukai aktivitas yang dia lakukan. Watas tamte, dan Anda akan merasa nikmat, tidak bosan, tidak merasa terbebani, bahkan merasakan kenikmatan dengan aktivitas tersebut. Kenapa? Karena cinta. Watuntij, dan Anda akan produktif, Anda akan menghasilkan. Watahtafil bil injaz, dan Anda akan mendapatkan banyak banyak hasil, banyak manfaat dari aktivitas tersebut. Dalika hal tersebut karena aktivitas li'anal amal hadil marah mada'uman min kuwaka al-fitriyah. Karena aktivitas kali ini didukung oleh potensi yang ada pada, yang merupakan fitrah yang ada pada diri Anda, ditambah kebutuhan duniawi yang bertujuan untuk tarqiyah, untuk meningkatkan kualitas diri, waziyat data dekhal, dan menambah penghasilan. Hina mayakun al-amal ta'ni subihi, ya pada saat yakunu amal pekerjaan tersebut menyenangkan Anda. Fahada yakni, maka ini bermakna bahasanya Anda mewujudkan tuhakik dzataka la dzatal akharin, mewujudkan diri Anda dan bukan diri orang lain. Hina ustukhdimat kawukutin li tahqiqi ahdafik, manakala aktivitas tersebut digunakan dan memanfaatkan sebagai bahan bakar untuk mewujudkan ahdafihim, tujuan-tujuan mereka. Ya, maka jika aktivitas tersebut adalah pekerjaan, ya, jika amal di sini adalah pekerjaan, pekerjaan dalam artian kerja yang menghasilkan uang, namun itu kemudian dicintai dan disukai, maka disampaikan, ya, maka kerja tersebut akan menjadi kerja yang demikian bermanfaat, akan demikian inovatif, akan menghasilkan dan seterusnya. Kenapa? Karena yang di satu sisi cinta, maka ini didukung penuh oleh semua potensi potensi diri, ditambah Anda merasa ini adalah kebutuhan hidup Anda, wahajatuka dunyawiyah, maka Anda melakukan aktivitas tambahan ini, ya, adalah untuk kemudian punya tujuan duniawi, boleh jadi yaitu uang. Itu sudah kemudian ada tujuan duniawi, ingin dapat uang dari aktivitas ini, ditambah ya, kita suka dengan aktivitas tersebut, maka akan betul-betul menghasilkan. Lain halnya dengan sekedarnya saja, ya, dan itu bukan satu hal yang disukai, tentu hasilnya berbeda. Kemudian kita lanjutkan pada poin yang ke-8. Di antara resep hidup bahagia adalah al-ihtimam bi'amalil yaum al-hadir, adalah fokus dengan aktivitas hari ini, aktivitas sekarang. Tidak kemudian terpenjara masa silam dan terbelenggu masa depan, namun fokus dengan masa sekarang. Maka itu orang yang akan bahagia hidupnya. Orang yang hidupnya itu kurang bahagia manakala dia tidak fokus dengan hari ini, dia malah fokus mikirkan masa silamnya, dia kemudian fokus dengan masa lalunya, maka dia akan menjadi orang yang susah hidup. Demikian juga orang yang memikirkan apa yang belum terjadi, apa yang belum jadi kesibukannya. Ini ada orang yang ditugasi kesibukannya cuma belajar, dia mikirkan bagaimana besok rumah tangga saya. Dia sibuk mikirkan rumah tangga saya. Saya ingin punya anak berapa, dan saya ini apa, ini. Malah itu yang dipikirkan. Padahal dia ditugasi untuk sibuk sekolah saat ini. Nah, itu bisa dipastikan ya, cuma galau saja. Cuma galau mikirkan masa depan, dan dia tidak akan produktif dengan kegiatannya masa sekarang. Dia akan kemudian produktif, akan kemudian berprestasi, akan kemudian produktif dan berprestasi, dan tidak kemudian dan akan enjoy. Itu manakala dia fokus dengan apa yang menjadi aktivitasnya saat ini. Mimayat faubi alham bal qalaq, maka di antara faktor yang bisa mengusir alham, mengusir wal qalaq, kecemasan dan kegalauan, adalah istima'ul fikri kullihi, mengumpulkan pikiran seluruhnya. Seluruh pikiran itu dikumpulkan alal ihtimam, untuk perhatian dan fokus bi amalil yaum al hadir, dengan tugas, dengan aktivitas hari ini, aktivitas sekarang yang perlu dan harusnya dikerjakan dan diselesaikan. Wa qata'ahu 'anil ihtimam fil waqtil mustaqbal, dan adalah dia potong pikirannya, adalah dia jauhkan pikirannya untuk perhatian dengan masa depan yang belum jelas, yang belum pasti dan yang belum akan dia lakukan. Demikian juga hendaklah dia jauhkan pikirannya dari hazan alal waqtil madi, terbelenggu masa silam. Maka biarkan masa silam itu sekedar untuk sebagai sejarah untuk diambil ibrah, namun jangan terpenjara oleh masa silam. Terpenjara oleh kesedihan karena masa silam. Namun demikian juga jangan kemudian terlalu ketakutan dengan masa depan. Akhirnya cuma sibuk dengan ketakutan berkenaan dengan keadaannya di masa depan. Yang terjadi, akhirnya kemudian yang harus dikerjakan sekarang tidak bisa maksimal. Oleh karena itu maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuntunkan kepada kita untuk berdoa agar memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari alham wal hazan, dari ham terpenjara masa depan, kalut memikirkan masa depan yang belum terjadi, wal hazan dan terpenjara oleh masa silam. Yang disebut dengan hazan adalah sibuk memikirkan apa yang telah terjadi, dan yang apa yang telah terjadi itu tidak mungkin bisa dikembalikan. Karena waktu itu jika telah berjalan, tidak mungkin diputar. Untuk kemudian diputar, kemudian kembali menemui kita. Yang berlalu telah berlalu. Wala istidraku, dan tidak mungkin diperbaiki. Apa yang telah terjadi, ya sudah terjadi. Sedangkan alham alladhi yuhdis bisa babil khawf minal mustaqbal. Alham itu adalah penyakit psikologis yang yahdus terjadi disebabkan kekhawatiran berlebihan tentang masa depan. Maka ketika seorang itu terlindung dari dua hal ini, terpenjara oleh masa silam dan ketakutan berlebihan dengan masa depan, maka dia akan menjadi orang yang fayakunul abdu ibna yaumihi, maka dia akan menjadi orang yang fokus dengan saat ini. Maka inilah orang yang bahagia. Dan telah Nabi isyaratkan dalam doa beliau yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari alham wal hazan. Ini mengisyaratkan kepada kita kiat hidup bahagia yang Nabi tuntunkan. Jangan terpenjara oleh masa silam dan jangan berlebihan ketakutan dengan masa depan. Jangan terkena penyakit psikologi namanya huzn yang berkenaan dengan masa silam, jangan pula terkena penyakit psikologis berupa alham, ketakutan berlebihan tentang masa depan. Nah, jadilah Anda orang yang, maka yang Nabi inginkan seorang muslim yang baik, isyarat dari doa ini adalah orang yang fokus dengan hari ini. Apa yang jadi tugasnya hari ini, apa yang jadi kesibukannya, apa yang seharusnya jadi kesibukannya saat ini, maka dia fokus di situ. Maka seorang muslim itu hendaknya mengumpulkan jiddahu, jerih payahnya dan susah payahnya untuk memperbaiki keadaan hari ini dan waktu saat ini. Fa inna jam'al qalbi, karena fokusnya hati. Untuk melakukan apa yang harus dilakukan saat ini, yujibu takmilal a'mal, akan menyebabkan sempurnanya aktivitas yang kita kerjakan. Kita akan maksimal mewujudkan apa yang bisa kita wujudkan. Ketika seorang itu tugasnya belajar, tugasnya kuliah, tugasnya kesibukannya adalah fokus di penelitian, di laboratorium, maka dia fokuskan hal tersebut, dirinya dengan hal tersebut, dia akan bisa maksimal, maksimal bisa akan mencapai maksimal apa yang bisa dia lakukan. Dan jika malah sibuk dengan hal yang belum jelas, persiapan bekal nikah, nah ini padahal masih nikahnya kapan? Ya rencananya nanti umur 27 tahun. Nah, sekarang umurnya berapa? 20 tahun. Nah, ini sudah kemudian sibuk di situ, akhirnya kuliahnya juga tidak berprestasi, kerjanya juga enggak kemudian maksimal karena memang enggak fokus di situ. Pecah pikirannya, mikirkan ini dan mikirkan itu. Maka di sini tidak maksimal, di situ juga tidak berhasil. Tetapi orang yang kemudian bisa sempurna, maksimal dalam berkarya, dalam beraktivitas adalah orang yang fokus dengan apa yang jadi tugasnya saat ini. Wetasallabi al-abdu, dan dengannya, dengan fokus dengan apa yang jadi kesibukan saat ini, seorang hamba itu akan terhibur dan terhindar dari alham wal huzn. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdoa dengan satu doa atau mengajari umatnya untuk berdoa dengan satu doa, maka makna di balik doa, ada makna di balik doa yang Nabi ajarkan dan doa yang Nabi contohkan. Maknanya adalah yahutsu. Dengan secara tidak langsung Nabi memotivasi kita untuk mewujudkan apa yang ada dalam doa tersebut. Mal isti'anah diiringi dengan meminta tolong kepada Allah dan semangat untuk mendapatkan karunia Allah, al-jid wal istihad, dengan bersungguh-sungguh dan berjerih payah, fitahakuk, untuk terwujudnya lihusul mayada'u bihusulihi, untuk mewujudkan apa yang Nabi dorong untuk mewujudkannya, watakhalli, dan membebaskan diri dari apa yang Nabi mendorong untuk mencegahnya, li'anna du'a'a muqarinun lil'amal, karena doa itu bergandengan dengan aktivitas. Ya, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa meminta satu hal, maka maknanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk mendapatkan hal tersebut. Dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hal tersebut, dan diiringi dengan kita melakukan jerih payah untuk mendapatkan hal tersebut. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita satu doa tertentu, maka Nabi mengajar kita untuk doa minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan hanya sekedar doa minta surga. Namun pesan di balik doa tersebut adalah hendaknya ada jid wal istihad. Kita mengeluarkan jerih payah untuk bisa mendapatkan surga, untuk mendapatkan apa yang Nabi berdoa untuk mendapatkannya. Dan ketika Nabi berdoa kepada Allah memohon perlindungan dari satu hal, maka maknanya adalah, ada pesan di balik doa tersebut adalah, hendaknya kita membebaskan diri, bersusah payah untuk mengusir segala sesuatu yang bisa, yang Nabi berdoa kepada Allah agar terhindar darinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari alham wal huzn. Maka maknanya Nabi mendorong kita untuk menghindari dua hal tersebut. Jangan sampai kita menjadi orang yang terpenjara oleh masa lalu dan terlalu cemas berlebihan terhadap masa silam. Dan ada satu kalimat yang sangat indah disampaikan oleh Sayyidina Sa'di rahimahullah ta'ala, li'anna du'a'a muqarinun lil'amal, karena doa itu bergandeng dengan amal, bergandeng dengan amal. Maka doa yang serius itu setelah orang tersebut berdoa atau seiring dengan dia berdoa, dia melakukan aktivitas mewujudkan doanya. Maka ketika seorang itu berdoa, ya Allah berilah aku ilmu yang manfaat, itu maknanya bukan hanya sekedar berdoa minta ilmu yang manfaat namun kemudian malas membaca, namun malas untuk belajar. Ketika seorang itu berdoa, ya Allah berilah aku ilmu yang manfaat, itu artinya harus ada amal, harus ada aktivitas untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Dengan hadir di majelis ilmu, kemudian gemar membaca, kemudian gemar untuk mencatat apa yang perlu dicatat dan seterusnya, mendengarkan apa yang perlu didengarkan. Maka ini baru doa yang serius. Karena doa itu muqarin lil amal. Ketika seorang teman, ya Allah berilah kepadaku rezeki yang halal, itu bukan kemudian habis berdoa cuma kedar duduk santai. Namun ketika seorang berdoa, ya Allah kumohon kepadamu rezeki yang halal, rezeki yang berkah, maka dia juga kerja. Dia keluar rumah untuk bekerja, Kecuali jika pekerjaannya itu online, dia enggak perlu keluar rumah. Nah, kalau offline dia perlu keluar rumah untuk melakukan apa yang harus dia lakukan. Kalau kemudian sekedar ya Allah berilah aku rezeki yang halal, namun setelah itu dia enggak ngapa-ngapain, enggak beraktivitas, malah habis itu dia cuma tidur. Maka ini tidak, bukanlah orang yang serius berdoa. Maka kesimpulan tentang masalah doa, maka boleh katakan inna doa muqarinun lil amal. Doa itu mengandung kerja, mengandung aktivitas. Ketika orang berdoa, ya Allah berilah aku istri yang salihah, itu tidak kemudian cuma tenguk gitu saja, namun dia berani ngelamar. Namun kalau enggak berani ngelamar, namun ya Allah berilah aku istri salihah, namun ngelamar enggak berani, ayo dilamar, belum berani, namun ya Allah berilah aku istri salihah, ya kapan dapat istri? Maka ini tidak benar, maka ini doa yang tidak pada tempatnya. Doa, inna doa muqarinun lil amal. Doa itu bergandengan dengan kerja, doa itu bergandengan dengan aktivitas, doa itu mengharuskan aktivitas yang harus dilakukan. Ya Allah mudahkanlah kemudian skripsiku, tugas akhirku, namun gak dikerjakan, namun gak dikerjakan. Maka ini ngecek Allah ini. Ini main-main. Bukan serius orang yang serius berdoa. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.